Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedubuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirat dan hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita masih kembali bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 74 yaitu dengan tema mendidik anak bermasyarakat. Di dalam sebuah ungkapan Arab disebutkan al-insanu madaniyun bitab'i. Manusia itu adalah makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial? Makhluk yang tidak mungkin hidup sendirian. Ya. Bahkan andaikan dia sudah punya beras, sudah punya panci, sudah punya gas dan seterusnya, tetap dia akan membutuhkan bantuan orang lain agar dia bisa makan. Dan dia harus sadar bahwa beras yang ada di hadapan dia itu adalah hasil jasa sekian banyak manusia. Pertama dari perusahaan yang menyediakan benih, kemudian para petani yang menanam padi tersebut, dan sebelumnya dia akan menyewa traktor untuk membajak sawahnya, dan traktor itu yang membuat adalah sebuah pabrik, ya. Traktor itu membutuhkan bahan bakar, dan bahan bakarnya itu yang membuat juga pabrik juga, yang hasil dari eksplorasi isi bumi. Kemudian beberapa saat kemudian setelah mulai tumbuh padi-padi itu dan dikhawatirkan akan ada hama, maka dilakukanlah penyemprotan dan obatnya itu juga dibikin oleh orang banyak. Setelah selesai itu semuanya, manakala panen dia membutuhkan buruh-buruh yang juga tidak sedikit. Ketika padi tadi sudah dipotongi dari sawah, lalu dibutuhkan untuk dipisahkan bulir-bulir tadi dari batang-batangnya, membutuhkan mesin. Dan mesin yang bikin orang banyak lagi. Setelah itu dijemur, ya, dijemur di atas terpal, terpal yang bikin orang lain. Sudah seperti itu, kemudian gak mungkin dalam bentuk gabah akan kita makan. Harus diapakan? Harus dimasukkan ke selepan padi. Di sana ada mesin yang bikin orang lain lagi. Apakah begitu sudah dipisahkan kulit padi dengan berasnya, itu bisa langsung kita makan? Tidak. Butuh kita panaskan, butuh kita masak di atas panci. Panci yang bikin orang. Panci tanpa kompor gak mungkin, kompor yang bikin orang. Kompor saja gak ada gasnya juga gak mungkin, gas juga bantuan orang lain. Setelah nasi itu matang, apakah langsung bisa dimakan? Biasanya nyari lauk. Lauk pengennya ayam. Ayam dari peternak. Peternak juga butuh pakan, pakan dari pabrik. Bayangkan, hanya untuk makan saja satu piring nasi, ditemani dengan lauk ayam, itu sudah melibatkan berapa ratus manusia. Atau bahkan berapa ribu manusia. Itu kita baru bicara tentang makan. Belum kita bicara yang lainnya ketika kita punya kendaraan. Ketika kita punya alat elektronik. Ketika kita punya rumah. Ketika kita sakit membutuhkan pengobatan. Ini semuanya menunjukkan bahwa manusia ini tidak mungkin hidup sendirian. Makanya ada istilah manusia adalah makhluk sosial. Maka kurang tepat seandainya kita sebagai makhluk sosial membelenggu diri dengan tidak ada interaksi dengan orang lain, walaupun dengan alasan menjaga diri dari pengaruh negatif yang ada di luar. Seandainya memang lingkungan sekitarnya masih bisa diperbaiki. Jadi bukan merupakan sebuah kearifan ketika kita selalu berada di dalam rumah terus, gak pernah bergaul sama orang lain. Dengan asumsi kekayaan yang kita miliki, jabatan yang kita punyai, dengan anggapan bahwa itu semuanya membuat kita tidak butuh dengan orang lain. Alasannya, oh saya kan punya channel di sana, saya kenal dengan pejabat di sana, saya kenal dengan orang penting di sana, saya gak terlalu butuh dengan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Oh saya punya saudara jenderal, saya punya saudara lagi satunya bos perusahaan, yang satunya di Jakarta, yang satunya di Surabaya, yang satunya di Makassar. Kalau ada kebakaran siapa yang bantu? Jenderal itu? Anda telepon dulu jenderalnya dari Jakarta supaya datang ke sini, habis rumah Anda. Ya. Ketika rumah kebakaran, siapa yang pertama kali diminta tolong? Tetangga. Jadi jangan kita itu menjadi manusia yang egois, yang tidak peduli dengan lingkungan kita. Bahwa setiap manusia itu membutuhkan bantuan orang lain. Mulai dari lingkungan yang terdekat. Kalau sekarang ya misalnya di dalam rumah ada bapak, ada ibu, ada saudara-saudara. Kemudian setelah itu agak keluar rumah, tangga teparo, tetangga-tetangga dekat. Ya. Lalu agak luas lagi satu RT. Lebih luas lagi satu RW. Lebih luas lagi satu desa. Satu kelurahan, satu kecamatan. Kita membutuhkan mereka semuanya. Yeah. Nah, kita sebagai manusia yang sudah dewasa ini membutuhkan bantuan orang lain. Begitu pula anak-anak kita. Anak-anak kita ini membutuhkan untuk berinteraksi dengan orang lain. Makanya tidak bijak seandainya anak-anak kita ini selalu dikungkung di dalam rumahnya. Tidak boleh bertemu dengan orang lain. Dan ini kadang-kadang dilakukan oleh sebagian orang yang merasa dirinya ini kaya. Sedangkan orang-orang yang di sekelilingnya adalah orang-orang miskin. Anak-anak yang katanya kotor, tidak higienis. Ya. Sehingga dia memasang atau membangun tembok rumah yang begitu tinggi. Gak cukup, gak puas dengan tembok yang tinggi, di ujungnya itu dikasih beling-beling, masih kurang lagi ditambahi kawat pakai duri-duri, masih kurang lagi tambahi setrum kawatnya itu. Ya. Di seluruh pojok-pojok rumah dikasih CCTV, pokoknya anak gak boleh keluar sama sekali. Bukannya gak boleh kita itu pasang CCTV, bukannya gak boleh kita ini masang keamanan kayak yang tadi saya sebutkan. Akan tetapi yang jadi masalah di sini adalah kenapa anak tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kecuali kalau misalnya kita tahu persis, dan ini akan kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya, bahwa lingkungan yang ada sekeliling Anda itu rusak total, gak mungkin ada yang bisa diperbaiki dan tidak ada orang yang baik, itu lain masalah. Dan kita tahu persis masyarakat yang ada di sekeliling Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau diangkat menjadi Rasul dan Nabi, masyarakat yang rusak apa yang baik? Rusak. Ya. Bahkan rusaknya itu dari segala sisinya. Dari sisi akidahnya jelas mereka bukan orang Islam. Mereka orang musyrik. Itu sudah rusak yang paling parah, kerusakan akidah. Jadi kalau ada level-level kerusakan, kalau ada level-level kerusakan, maka antara kerusakan akidah dengan akhlak lebih parah kerusakan apa? Akidah, karena itu fondasinya. Bukan berarti kerusakan akhlak itu remeh, tidak, itu juga berbahaya. Cuman di antara yang berbahaya-berbahaya ini ada yang paling berbahaya. Pada zaman Rasulullah SAW, kerusakan itu semua lini. Kerusakan akidah, akidah rusak, pergaulan rusak, ekonomi juga rusak, riba, ya, pergaulan bebas, bunuh-bunuhan, miras, dan seterusnya. Ya. Jadi betul-betul saat itu kondisinya rusak, rusak total. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan lingkungan yang sedemikian rupa buruknya dan rusaknya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tetap berinteraksi. Dan interaksi beliau adalah interaksi orang yang berusaha memberikan warna buat masyarakat yang ada di sekelilingnya, alias memperbaiki masyarakatnya. Dan ini nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala, bahwa kita sebagai muslim itu harus menjadi muslim yang kuat, berusaha mewarnai dan tidak diwarnai. Ya. Berusaha memperbaiki, tidak dirusak oleh orang lain. Ini kewajiban kita. Yeah. Maka anak-anak kita perlu dilatih untuk berinteraksi, bermasyarakat dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Diajarin bagaimana cara bergaul dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Bagaimana cara berperilaku yang baik kepada mereka. Anak dibiasakan menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Yeah. Alhamdulillah di dalam kebiasaan atau kultur masyarakat kita, masyarakat Jawa, yang namanya menghormati yang tua itu sangat ditekankan. Apa yang disilakan dengan unggah-ungguh. Bahkan dari sisi cara mengucapkan kalimat saja diatur. Ya, yeah. Kalau orang anak muda kepada yang lebih tua, maka pakai bahasa apa? Kromo, nanti lebih tinggi lagi ada kromo inggil, ya, itu luar biasa. Ya. Sopan santun. Nah, ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri anak kita, menghormati yang tua, kemudian juga menyayangi yang muda. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, beliau menjelaskan, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi SAW. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda serta menghormati yang lebih tua. Jadi ini perlu kita tanamkan di dalam diri anak kita. Selain menghormati yang tua, menyayangi yang muda, juga kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita itu punya hak. Makanya di dalam Islam, hak itu berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Kalau kita punya tetangga, dia sudah tetangga, kemudian dia kerabat, juga muslim. Ya, sudah tetangga dekat, dia masih ada hubungan kerabat, kemudian dia masih muslim. Dia juga seorang muslim, maka dia punya tiga hak. Ya, sekaligus. Hak sebagai tetangga, terus hak sebagai apa? Sebagai kerabat, lalu hak sebagai muslim. Double haknya. Yeah. Lah kalau misalnya tetangga kita itu bukan kerabat, Ustaz, cuman dia muslim, dia punya dua hak. Hak tetangga dan hak muslim. Kalau misalnya dia cuma tetangga saja, Ustaz, dia bukan, dia non muslim, dia punya hak sebagai tetangga. Nah, ini perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwa tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita punya hak. Bahkan kita perlu sampaikan kepada anak kita bahwa kita ini disuruh di dalam agama kita untuk berbuat baik bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada makhluk lain yang ada di muka bumi ini, seperti binatang, tumbuhan, dan yang semisalnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu akhul muslim." Muslim itu adalah saudara buat muslim yang lainnya. Jadi kalau panjenengan mengatakan ki dulurku, dulur sekangen di dulur satu agama. Ini harus kita tanamkan di dalam jiwa anak kita. Pokoknya asal dia muslim, itu saudara kita. Walaupun dia itu beda warna kulit dengan kita, dia beda nenek buyut atau kakek buyut dengan kita, walaupun dia itu beda suku dengan kita, walaupun dia itu beda strata sosial dengan kita, kita ningrat dia rakyat biasa. Asal dia muslim, maka inilah ikatan yang terkuat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara buat muslim yang lainnya. Kemudian Nabi berpesan apa? La yadzlimuhu. Tidak boleh seorang muslim menzalimi atau berbuat zalim kepada muslim yang lain. Wa la yakhzuluhu. Dan tidak boleh pula menterlantarkannya. Betapa banyak muslim menterlantarkan muslim yang lainnya. Masya Allah, di rumah yang namanya makanan bisa sampai numpuk-numpuk, bahkan kadang-kadang sampai basi-basi. Akan tetapi tetangganya secara tidak kita sadari atau kita sadari ternyata kelaparan. Nas'alullah assalamu'ala afiyah. Makanan sampai dibuang-buang. Ya, saking banyaknya, gak habis. Ternyata di belakang rumah, samping rumah, ya, depan rumah ternyata orang yang sudah berapa hari gak bisa makan atau makan tanpa lauk. Tidak boleh kita menterlantarkan tetangga atau muslim yang lainnya. Wala yahqiruhu, dan juga tidak boleh menghinanya. Entah itu menghina karena, oh dia ini orangnya lebih miskin, dia orangnya cuma tamakan maaf SD, atau dia mungkin fisiknya gak terlalu istimewa. Panjenengan cantik, dia enggak cantik. Panjenengan ganteng, dia enggak ganteng. Ya. Tidak boleh menghinanya. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, At-taqwa hahuna. Taqwa itu ada di sini. Sambil beliau mengarahkan tangannya ke mana? Ke dadanya, ke hatinya. Tiga kali beliau mengatakan, taqwa itu di sini, taqwa itu di sini, taqwa itu di sini. Sambil beliau menunjuk kemana? Ke dadanya. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya sumber ketakwaan itu ada di mana? Di hati. Bukan berarti gak perlu kita itu menampilkan, menampakkan ketakwaan di luar. Karena ada sebagian orang, seperti yang saya sampaikan dalam pengajian tafsir beberapa saat yang lalu, ada sebagian orang ketika dikatakan, loh bu, kok gak pakai jilbab? Lah, sing penting bok atine bersih. Kok gak pakai kerudung lah? Ngapain kalau pakai kerudung juga masih banyak orang pakai kerudung? orangnya jahat, ya, suka menggunjing orang lain. Lu jenengan gak usah contoh dia. Jenengan gak usah contoh orang-orang yang pakai kerudung tapi belum sempurna cara beragamanya. Jenengan contoh orang-orang yang berkerudung dan dia sempurna cara beragamanya. Siapa itu? Istri-istri Rasul SAW. Ya. Jadi bukan berarti ketika Rasul SAW mengatakan takwa itu ada di sini, di hati, berarti gak perlu kita memperbaiki penampilan kita sesuai dengan ajaran Islam. Bukan. Kita harus. Cuman Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di hati, maksudnya sumbernya itu di situ. Jadi ketika hati ini baik, maka seluruh penampilan akan baik. Ya, penampilan lahirnya akan baik. At-taqwa hahuna. Kemudian Nabi SAW mengatakan bihas bimri'in minasyarr. Cukup seseorang dianggap jahat. Jadi kapan kita tahu seseorang itu jahat? Ini, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan Rasul. Kapan kita bisa menilai seorang itu jahat? Kata Nabi SAW, bihasab bihasbim ri'in minasyari an yahqira akhahul muslim. Seseorang bisa dinilai jahat ketika dia menghina saudara sesama muslim. Itu sudah cukup menganggap dia itu jahat. Berarti kalau kayak gitu banyak gak orang jahat? Hah? Banyak ternyata. Jadi sekedar menghina sesama muslim itu sudah jahat, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena kata beliau, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Hartanya seorang muslim, nyawanya seorang muslim, dan kehormatannya seorang muslim itu haram atas muslim yang lainnya. Haram di sini maksudnya tidak boleh di... tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak. Ya, enggak boleh ngambil hartanya orang lain. Entah itu tanahnya orang lain. Ya, kadang-kadang biasa ada sebagian orang, ya. Dia punya tanah, punya patok. Kemudian dia geser-geser. Ya, malam-malam dia geser. Enggak apa-apa Ustaz, anu cuma satu apa? Cuma satu jengkal kok, kur sekilan tok kok. Na'udzubillah min dzalik, nanti hari kiamat disuruh mikul, ya, disuruh memikul tanah satu jengkal tadi. Wow, ya enteng. Nanti dulu, ya, satu jengkal itu diapakan? Ditarik ke bawah. Satu jengkal itu ditarik ke bawah sampai 7 lapis bumi. Itu satu jengkalnya. Jadi satu jengkal itu bukan satu jengkal segini terus diambil satu tepelan, bukan. Tapi satu jengkal terus ditarik garis lurus ke bawah sampai 7 lapis bumi. Itu nanti disuruh mikul nanti pada hari kiamat. Apa enggak ambruk, patah-patah itu pundaknya. Itu padahal yang nyerobot satu jengkal. Lah yang nyerobot 1 meter. Yang nyerobot satu... apalagi satu ubin yang nyerobot beberapa hektar, ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah penjajah. Nah, penjajah penjajah, oh iya, termasuk, ya, termasuk penjajah, ya, penjajah itu bahkan mencaplok satu negara. Na'udzubillah min dzalik, lebih parah itu, ya, lebih parah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan dianggap beriman kecuali setelah kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Mencintai kebaikan untuk saudara Anda sebagaimana Anda mencintai kebaikan itu untuk diri Anda sendiri, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini juga cara kita berinteraksi dengan tetangga kita. Jadi kalau Anda senang dibaiki sama orang lain, maka berbuat baiklah sama orang lain. Itulah ajaran Islam. Kalau Anda tidak suka disakiti sama orang lain, maka jangan menyakiti orang lain. Maka inilah yang seharusnya kita biasakan kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ini biasa dibiasakan untuk bisa membawa diri di masyarakatnya. Kemudian juga dia juga harus tahu bahwa dia selain punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya, dia juga punya kewajiban untuk bersikap baik dengan saudara-saudaranya. Ya, kakaknya, adiknya, pakdenya, budenya, pakliknya, buliknya. Biasakan ketika ada yang sakit, terutama dari tetangga atau kerabat-kerabatnya, diajak, ya diajarin, ini saudara kamu lagi sakit, kita ini punya tanggung jawab moral untuk membantu, untuk menjenguk. Biasakan dari kecil, anak-anak tersebut. Ya. Selain itu juga diajak dia untuk berbuat baik sama teman-temannya. Ya. Dia punya teman-teman, punya lebihan makanan di rumah, atau punya baju yang mungkin banyak di rumah. Biasakan untuk berbagi sama orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat anak kita lagi makan, misalnya lagi makan, jajan. Kemudian ada tetangga, anak-anak tetangga yang pada duduk sama dia, lalu gak dibagi sama anak kita, ingatkan. Ini kadang-kadang sebagian orang tua itu kayak apa ya? Cuek, ya. Cuek apa? Cuek bebek. Jadi ada sebagian orang tua itu gak peduli sama sekali. Gak punya perasaan. Bagaimana coba Anda ketika ada orang makan di depan Anda, enak sekali. Anda cuma nonton saja. Gimana rasanya? Ya, gak enak. Nah, kadang-kadang kita ini gak sadar kalau anak-anak kita melakukan hal yang serupa. Dia makan jajan di depan teman-temannya, ya. Kemudian gak kepikir untuk membagi kepada teman-temannya. Ya, kalau anak-anak kecil mungkin masih wajar karena dia mungkin belum tahu. Nah, kita yang sudah tua ini, yang sudah dewasa ini seharusnya mengajarkan kepada anak kita supaya peduli. Kita katakan, ayo, itu temannya sudah dibagi apa belum? Ada sebagian anak, oh nanti kan tinggal dikit. Ini kewajibannya. Kewajibannya siapa? Kewajibannya orang tua untuk menyadarkan. Coba kalau misalnya teman kamu makan. Makan jajan. Kemudian kamu gak dikasih, gimana rasanya? Ini kewajiban orang tua untuk menanamkan hal ini kepada anak-anaknya. Iya. Dari hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi subhanallah, itu membangun kepedulian anak kepada tetangga-tetangganya. Iya. Kemudian kalau ketemu salam, ada kan haknya sesama muslim. Hakul muslimi alal muslimi sittun. Haknya sesama muslim itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama kata Nabi SAW, idza laqiyahu fasallim alaih. Kalau ketemu hendaklah ucapkan salam. Dibiasakan anak-anak kalau ketemu sama tetangganya salam. Begitu pula ketika akan bertamu ke rumah tetangga. Atau ketika anak tetangga akan masuk ke rumah kita, diingatkan. Kan ada sebagian anak-anak kalau mau manggil temannya yang ada dalam rumah langsung manggil namanya, lan fulan, dolan yuk, paling kayak gitu. Itu diajarin nggak bener itu. Nah, jadi kalau mau manggil teman itu ucapkan apa? Salam, assalamualaikum, ya. Setelah itu kemudian kalau sudah dijawab, waalaikumsalam, nyari siapa? Nyari fulan. Kalau ternyata fulannya itu ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada atau sedang istirahat, sudah. Ini yang kayak gini perlu kita ajarkan dalam kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Au idza da'ahu falyujib. Ya. Kalau seandainya diundang, maka penuhilah undangannya. Ini hak yang kedua. Kemudian hak yang ketiga, wa idza stansah fansah lahu. Seandainya dia minta nasihat, maka nasihatilah. Lalu yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fashammid. Seandainya dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia dengan membaca yarhamukallah. Ini adab sering kita dengar, tapi prakteknya masya Allah. Kadang-kadang kita di masjid bersin itu, satu masjid gak ada yang mengucapkan ya rahmukallah. Ya. Kenapa sih? Malu. Ya. Atau lirih. Lirih gimana? Gak dengar. Ya. Gimana kita mau membalas yahdikumullah wa yuslihu balakum dong. Kita juga gak dengar orang mengucapkan ya rahmukallah. Ya. Ini harus kita hidupkan. Harus kita hidupkan. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Seandainya dia sakit, maka jenguklah dia. Kemudian yang terakhir, yang keenam, wa idza mata fa'atbi'hu. Kalau dia meninggal, maka iringilah atau antarkanlah jenazahnya ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Jadi intinya, kita perlu mendidik anak kita untuk bermasyarakat dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan tentunya nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Azza wa Jal, bagaimana selain kita bermasyarakat juga kita membentengi anak kita dari hal-hal yang negatif yang mungkin ada di masyarakat. Artinya kita tetap ya bukan hanya memikirkan bagaimana anak itu mewarnai, kita juga harus mewaspadai bagaimana anak itu tidak diwarnai dengan warna-warna yang kurang baik yang ada di sekelilingnya. Wallahu ala wa alam. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, demikianlah tadi kajian kita bersama Ustaz Abdullah Zain dari silsilah pendidikan anak nomor 74. Silakan bagi Anda yang bertanya bisa mengirimkan pertanyaan di pesan singkat di 0819896543. Kemudian bagi Anda yang menghubung kami di 0218236543. Kita akan bergabung kembali dengan Radio Sunnah yang lainnya untuk mengikuti pertanyaan dari beberapa radio yang telah masuk. Kami ucapkan selamat mengikuti kembali. Dan ini bisa menggunakan line telepon di 085-600-1880 dan juga menggunakan WhatsApp di 0822-2727-8500. Bagus Ustaz, di kesempatan hari sudah ada pertanyaan yang sudah masuk. Kita langsung bacakan yang datangnya dari hamba Allah di Purbalingga yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Ada seseorang yang rajin untuk menuntut ilmu sampai tidak kenal waktu, digunakan untuk senantiasa belajar, namun muamalahnya atau bermasyarakatnya kurang, Ustaz. Namun ada sebagian dari kebalikan seseorang yang kurang rajin dalam menuntut ilmu, namun dalam bermasyarakat atau bergaul dengan masyarakat mudah. Yang demikian mana yang lebih baik, Ustaz, dari sifat dua sifat tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya. Antara orang yang rajin belajar agama tapi kurang baik dalam berinteraksi dengan masyarakatnya, dengan orang yang kedua yang kurang belajar ilmu agama tapi interaksinya baik, mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah orang yang rajin belajar dan interaksinya baik dengan masyarakatnya. Jadi kenapa kita berpikir, oh harus seperti ini? Kenapa tidak kita gabungkan saja antara dua-duanya? Ya. Jadi belajar agama itulah pondasinya. Ya. Kemudian setelah itu berinteraksi dengan masyarakat adalah buah dari ilmu yang didapatkan. Jadi orang yang tadi rajin belajar akan tetapi kurang baik interaksi dengan masyarakatnya, itu berarti ilmu yang dia miliki ini belum membuahkan hasil yang real, yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya. Ya. Begitu pula sebaliknya. Ya. Orang yang interaksinya baik dengan masyarakat tapi minim ilmu agama, dikhawatirkan nanti dalam bergaul ini akan kebablasan. Dengan alasan berinteraksi dengan baik, akhirnya dia ikut-ikutan hal-hal yang tidak benar yang ada di masyarakatnya karena minim ilmu. Makanya yang ideal adalah antara belajar ilmu agama dan tekun di dalamnya, ini digabungkan dengan cara berinteraksi yang baik dengan masyarakat. Sehingga nanti akan menghasilkan kepribadian seorang muslim seperti yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salihun wa muslihun. Orangnya baik dan memperbaiki lingkungannya. Jadi bukan hanya baik sendiri tapi tidak peduli sama lingkungannya, bukan. Bukan pula hanya berusaha untuk mewarnai tapi dirinya sendiri enggak menambah amunisi belajar ilmu agama, itu juga enggak benar. Makanya bagaimana menjadi seorang yang sholih dan muslih, orang yang baik dan juga memperbaiki masyarakat yang ada di sekelilingnya. Wallahualam. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita berlanjut ke pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, dari hamba Allah di Purwokerto yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat dan juga sarannya Ustaz berkenaan dengan saya yang merawat seorang anak yang dari seorang ibu yang diketahui bekerja sebagai wanita penghibur. Karena saya kasihan Ustadz dengan anak yang tidak diinginkan atau dikendaki oleh masyarakat. Bagaimana dengan pendapatan saya atau upah saya dari merawat anak tersebut Ustadz? Mohon nasihatnya. Hasil dari pekerjaan Anda merawat anak ya, anak yang orang tuanya itu pekerjaannya kurang baik ya. Menurut sebagian ulama ya, ketika harta haram itu adalah haramnya karena cara mendapatkannya, bukan karena fisiknya yang haram. Ya, kalau harta haram itu ada yang memang fisiknya haram, contohnya daging babi, itu memang fisiknya sudah apa? Haram. Contohnya juga adalah khamr, minuman keras, itu memang fisiknya sudah haram. Ya. Sama juga daging anjing, itu juga fisiknya sudah haram. Ada harta-harta haram yang haram fisiknya. Ada juga harta haram yang haram karena cara mendapatkannya enggak benar. Adapun hartanya sendiri itu halal. Misalnya duit. Duit itu kan boleh dipakai. Cuman ketika cara mendapatkannya salah, akhirnya duitnya jadi haram. Ini namanya haram gara-gara cara mendapatkannya. Nah, apa yang Anda tanyakan itu, wanita yang tadi orang tua dari anak tadi, adalah bekerja sebagai penghibur, dalam tanda kutip, maka ini hartanya haramnya karena cara mendapatkannya tidak baik. Para ulama kita mengatakan, sebagian dari mereka, harta itu haram buat yang mencari dengan cara yang tidak baik tadi. Tapi ketika harta tadi dialihkan kepada orang lain dengan proses yang diperbolehkan oleh agama, contohnya buat jual beli misalnya, ya, atau misalnya buat membayar pekerja misalnya, dan pekerjaannya halal kayak tadi babysitter mendidik anak itu kan halal pekerjaan. Ya, kalau proses perpindahan harta tadi kepada orang lain itu prosesnya benar, maka menurut sebagian ulama harta itu menjadi halal buat yang menerima. Maka dalam kondisi ini wallahu alam bissawab, apa yang Anda dapatkan insyaallah mudah-mudahan halal. Tapi pun demikian, Anda sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk peduli dengan muslim yang lain yang melakukan perbuatan tidak baik tadi. Maka Anda punya kewajiban untuk menyampaikan nasihat kepada ibu dari anak tadi. Tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, mungkin juga dakwah bilhal dengan akhlak yang baik. Sambil didoakan mudah-mudahan dia dibuka hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan kepada para pendengar dan juga pemirsa Roja di Cilengsi. Silakan. Na'am barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan dari pendengar dan pemirsa TV Roja. Assalamualaikum, bagaimana sikap kita jika ada tetangga membenci sama keluarga kita, lalu anak-anaknya pun dipengaruhi agar tetangga-tetangga yang lain juga memusuhi anak-anak kita, sehingga saat ini anak kita dijauhi oleh tetangga, teman-temannya, dan tidak mempunyai teman. Bagaimana nasihat dari Ustaz untuk kami? Fadhil Ustaz. Pertama perlu dicari tahu kenapa tetangga-tetangga tersebut membenci Anda. Apakah karena memang Anda bersalah kepada mereka, atau karena Anda memiliki prinsip yang berbeda dengan prinsip mereka, dan prinsip yang Anda anut adalah prinsip yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Jadi harus dicari tahu kenapa dia membenci. Kalau dia membenci karena kesalahan Anda, Anda punya kesalahan perilaku yang tidak baik, maka ini PR Anda untuk memperbaiki diri. Ya. Tapi kalau misalnya ya Anda dijauhi oleh teman atau oleh tetangga dan tidak disukai oleh tetangga karena Anda punya prinsip akidah yang benar, dan itu tidak sejalan dengan kebanyakan orang, kemudian ada benci gara-gara itu, maka jangan terlalu diambil hati. Jangan terlalu diambil hati. Tapi berusahalah Anda untuk berinteraksi dengan baik kepada tetangga-tetangga tersebut. Balaslah keburukan dengan apa? Dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau dia membenci kita, kita berusaha untuk berbuat baik sama dia. Salam. Kalau ada rezeki bagi sama mereka. Ya, mereka butuh bantuan, kita bantu. Lama-lama hatinya akan terbuka insyaallah. Cuma butuh waktu aja. Butuh waktu, butuh pengorbanan perasaan. Karena saat itu ego itu akan main. Jadi ketika kita disakiti kemudian kita membalas dengan kebaikan, setan itu akan main di situ. Mau-maunya kamu membalas. Dia kan jahat. Masa kamu enggak jahatin dia? Kalau gitu kamu tuh kelihatan lemah. Jangan mau kamu tuh ditindas, diinjak-injak, lah dan seterusnya lah. Itu adalah bisikan-bisikan apa? Bisikan-bisikan setan. Tapi yang benar adalah balaslah keburukan dengan kebaikan sambil didoakan agar hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan. Nah, Ustaz barakallahu fik, dan pertanyaan berikutnya kami akan bacakan kembali masih dari pesan singkat. Ustaz mau bertanya bagaimana yang harus dilakukan jika anak yang diberitahu hal-hal yang tidak baik mengenai tindakan kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa darinya, atau tentang hukum muhrim dan bukan muhrim, dia tetap tidak mau menuruti, bagaimana solusi dan caranya untuk memberikan nasihat kepada anak tersebut? Mungkin kalau menurut saya mungkin bukan tidak nurut, tapi dia ini butuh waktu untuk paham dan menerima. Dan berapa kali saya kejadian sama anak, ya, ketika saya katakan A misalnya, anak itu nggak mau. Tapi ternyata dia ini diam-diam dia apa? Diam-diam dia mencerna. Sehingga di kesempatan yang lain ketika kondisi psikologinya sedang stabil, dia mereview, dia mengulang lagi apa yang pernah kita sampaikan sama dia. Walaupun mungkin awalnya sifatnya pertanyaan. Misalnya kita katakan, nak, gak boleh nak itu berbuat kayak gitu, atau gak boleh terlalu dekat sama si fulanah, dia kan bukan apa-apanya kamu, bukan mahramnya. Awalnya mungkin dia akan, gak apa-apa. Nah ini kadang-kadang orang tua kemudian emosinya apa? Emosinya naik, dipikir anak ini, apa istilahnya itu, membangkang. Padahal anak itu butuh waktu untuk mencerna apa yang kita sampaikan. Nah, ternyata beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian ketika kondisi psikologisnya sedang stabil, dia ngomong. Abi, kenapa sih kok gak boleh kita dekat-dekat sama si fulana? Nah, saat itulah kemudian Anda bisa lebih menjelaskan lebih detail lagi. Maka jadi kalau menurut saya, bukan masalah dia itu gak menerima, tapi mungkin butuh waktu saja. Ya, dan kita ini sebagai orang tua memang perlu pintar-pintar mencari cara untuk menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita. Ya. Jadi kalau misalnya pakai cara A ini belum berhasil, maka kita pakai cara B. Contoh misalnya, mengasah keberanian anak. Kalau kita belum berhasil dengan kata-kata, mungkin kita bisa belikan buku tentang masalah itu supaya dibaca sama anak kita. Kalau ternyata belum berhasil juga, mungkin kita bisa tontonkan video inspiratif, ya, yang Islami tentunya tentang keberanian, ya. Nah ini yang kita berusaha untuk pinter-pinter cari jalan. Ya. Jadi jangan gampang menyerah. Sudah kayak gini nggak berhasil sudah, berarti anak saya memang sulit. Enggak. Ya, Anda yang kurang kreatif saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan kepada pendengar Radio Bas FM Salatiga. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Dan untuk pertanyaan pertama Ustaz, ini dari Mas Ali yang ada di Jepara melalui telepon. Silakan Mas Ali. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Tuan Berkata. Saya mau tanya nih tentang tanah-tanah tadi Ustaz ya. Halo. Ya silakan Mas Ali. Ya. Ini dulu suatu ketika Ustaz, saya pernah mengukur tanah. Tanah itu asal mulanya satu bagian dibagi menjadi dua orang. Nah, untuk yang bagian yang satu itu telah dijual ke orang lain, itu ternyata saya telusur itu teman saya sendiri. Dan ketika sama-sama pada waktu itu sama-sama tidak mengetahui batas yang pasti Ustaz. Bahkan lurah pun tidak mengetahui batas yang pasti mana yang dijual karena batas-batasnya sudah hilang. Tetapi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dari pihak saya maupun yang teman saya yang membeli itu, sama-sama yang tidak tahu apa ukurannya, itu akhirnya dipanggilan petugas ukur tapi tidak melalui kantor, karena kalau kantor karena memakan biaya dan waktu yang terlalu lama. Akhirnya lurah dan teman saya dan saya itu ada kesepakatan diukurkan tetapi tidak melalui kantor, melalui orang yang ahli dalam bidangnya petugas ukur itu. Nah, di batas tanah itu ada dua batas Ustaz. Yang saya bingung itu ada batas tanah dua. Nah, sampai saat ini saya khawatir apakah saya keliru untuk memutuskan yang satu, kalau yang satu sehingga merugikan teman saya itu sendiri. Tapi kalau yang satu merugikan saya tidak tahu karena ada dua batas. Dan sampai sekarang saya terbayang-bayang itu apakah dosa atau tidak. Karena sama-sama antara saya tidak mengetahui dan teman saya yang membeli pun tidak mengetahui batas mana yang pasti. Tetapi sekarang sudah disama-sama diukurkan di agraria. Nah itu gimana Ustaz, karena kebimbangan saya dan ketidaktahuan saya, karena dua orang yang sama-sama membeli itu saya dan pihak teman saya itu tidak tahu asal mulanya batas di mana, tidak tahu karena tanah itu berada di pinggir pantai dan hilang batasnya karena tertelan pasir atau tertutup pasir atau itu Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, tadi yang saya pahami Anda awalnya diukur sendiri, nggak pakai pihak agraria, sekarang sudah diukur dengan pihak agraria. Kalau memang seperti itu tinggal dicocokkan saja. Apakah ukuran yang pertama dahulu yang tanpa pengukuran resmi itu sama dengan sekarang atau tidak? Kalau ternyata sama, alhamdulillah. Berarti masalahnya tidak ada insya Allah. Tapi kalau ternyata berbeda antara apa yang diukur oleh pihak swasta dalam tanda kutip ya dengan pihak agraria, maka yang dijadikan sebagai patokan adalah ukuran yang ada dari pihak agraria. Kalau memang itu sesuai dengan realita yang ada, maka kalau misalnya ternyata berbeda, maka harus diperbaiki, termasuk juga jual belinya yang dahulu ketika dia membeli tanah dan tidak tahu batasnya. Ini berbahaya. Ya, iya, kalau Anda yang dizolimi atau Anda yang dirugikan. Kalau yang dirugikan orang lain gimana? Ya, jadi kalau seorang muslim itu dia akan lebih memilih ya dalam tanda kutip ya, dirugikan daripada merugikan orang lain, dizolimi daripada menzolimi orang lain. Ya. Karena kalau ketika seorang dirugikan lebih dizolimi, dia ini dia punya banyak keistimewaan, doanya dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala, dosanya bisa dikurangi, pahalanya bisa bertambah. Berbeda ketika dia sebagai pihak yang menzalimi, merugikan orang lain. Ya. Kalau dia di pihak yang merugikan, menzalimi orang lain, itu masya Allah repotnya luar biasa. Di dunia dan di akhirat. Maka, supaya was-was itu hilang, ya, Anda cocokkan antara hasil pengukuran dari pihak yang resmi, ya kalau memang berbeda ya ikuti yang resmi tadi, dan kalau itu berimbas kepada ukuran tanah yang dijual belikan oleh teman atau oleh Anda sendiri kepada orang lain itu, maka sesuaikanlah, ya, jangan sampai merugikan orang lain. Wallahu a'lam. Ya. Ya, silakan untuk pendengar Radio Bas untuk bisa kembali mengajukan pertanyaannya. Ya, baik, kita beralih ke pendengar Radio Insani yang di kesempatan hari ini sudah mengajukan pertanyaan. Pertanyaan datangnya dari Umu Fitri di Purbalingga yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon nasihatnya, bagaimana kalau anak kita bergaul dengan anak tetangga yang tidak mau sekolah, tidak mau mengaji dan juga cenderung nakal. Benarkah kita harus melatih anak untuk memilih teman-teman yang baik? Dari Umu Fitri di Purbalingga. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, untuk saudari Umu Fitri yang ada di Purbalingga, tentu. Jadi ketika kita mengajarkan interaksi anak dengan tetangga, itu kita juga harus memberikan rambu-rambu kepada anak kita, mana teman yang layak dijadikan sebagai teman, mana yang tidak, itu harus. Rasulullah SAW juga menjelaskan hal itu ketika beliau memberikan perumpamaan tentang teman yang baik dengan teman yang tidak baik. Ya. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi, dan teman yang tidak baik seperti tukang pandai besi. Ya, seperti pandai besi. Yang pandai besi ini kalau kita dekat-dekat, maka baju kita bisa kebakar. Atau minimal baunya jadi bau sangit. Ya, jadi bau asap. Kalau penjual minyak wangi, kita dekat-dekat, syukur-syukur kita dikasih minyak wanginya. Atau minimal kita keluar dari situ bau wangi. Ya. Jadi ini dari Rasulullah SAW memberikan sinyal kepada kita bahwa kita ini harus milih teman. Ya. Dan ini juga perlu kita sadarkan kepada anak kita. Cuman anak-anak itu kadang-kadang kita perlu memakai atau kita perlu ya, untuk menggunakan bahasa yang mudah dicerna. Anak untuk membedakan ini baik tidak. Misalnya, gampang aja misalnya. Itu anak tuh waktunya sholat, dia gak mau sholat. Tetap aja mainan. Ini contoh teman yang gak baik. Jadi dikasih contoh-contoh yang lebih gampang dicerna sama dia. Atau kita lihat anak itu membentak orang tuanya. Marah-marah sama orang tuanya. Minta sesuatu gak dikasih, dia ngamuk. Mukul pintu. Nah itu contoh yang gak baik. Ya. Atau misalnya kita ngelihat ada teman tetangga itu. Ada nenek-nenek bawa barang berat. Terus tahu-tahu langsung berinisiatif bawa. Dan kelihatan sama kita tuh nak. Nah, itu tuh teman yang kayak gitu baik tuh nak. Ya. Jadi kita ini perlu memberikan penyadaran kepada anak kita, memberikan rambu-rambu ini baik, ini tidak. Ini perlu dijadikan teman, ini tidak, itu harus. Harus dicontohkan kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan kembali kepada pendengar Radio Bas FM Salatiga. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan waktunya dan mohon maaf tadi kedua kita terputus koneksi. Ustaz, dua pertanyaan dari pendengar Bas. Assalamualaikum. Bagaimana sikap kita di dalam menghadapi anak yang sudah beranjak dewasa Ustaz? Khususnya bagi laki-laki, dan kita tahu bahwa untuk anak laki-laki dan juga perempuan itu berbeda di dalam kita menghadapinya Ustaz. Silakan. Ya, ini pertanyaan masih umum banget ya. Pertanyaan masih umum banget, apakah maksudnya adalah tentang hubungan dengan lain jenis, atau maksudnya adalah rasa tanggung jawab. Ya. Jadi secara umum, kalau pertanyaannya umum, maka jawabannya umum juga. Ya, kalau pertanyaannya umum kayak gini, bagaimana mendidik anak yang sudah mulai dewasa, ya sama dengan aturan agama. Itu jawaban secara umum. Apa yang baik menurut agama, kita ajarkan kepada anak, mana yang tidak baik, kita ingatkan anak kita. Ya, pergaulan bebas, ya, dengan lawan jenis, ini perlu kita ingatkan juga. Kemudian dia sudah dewasa berarti harus wajib, ya, wajib untuk sholat. Ya, kalau laki-laki berarti harus di masjid, menurut pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para ulama, ya. Jadi ini yang perlu kita jelaskan kepada anak kita. Dan memang subhanallah, kadang-kadang semakin anak itu dewasa, dia akan semakin kritis dengan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak tersebut. Dia akan bertanya, dia akan mungkin setengah protes ketika dia tidak puas dengan apa yang kita sampaikan. Maka di sini kita sebagai orang tua perlu terus menambah ilmu pengetahuan. Sehingga ketika nanti suatu saat anak itu tidak puas dengan apa yang kita sampaikan, kita sudah menyiapkan amunisi untuk menjawab ketidakpuasan anak-anak kita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya.